Assalamualaikum pemirsa, kita akan memulai acara baru konsultasi syariah bersama Ustadz Ami Nur Baiz. Baik, kita akan langsung mengawali sebuah pertanyaan dari saudara Muhammad Buldan Basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau tanya, apakah ada masa iddah bagi wanita yang sudah menopause? Dia sudah bercerai dan ingin menikah lagi dengan duda. Demikian Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mengenai masa iddah wanita yang menopause telah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Tepatnya di surat At-Talaq, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Walla'i ya'isna minal mahidhi min nisa'ikum in irtabtum a'iddatuhunna salasatu ashhuri walla'i lam yahid. Para wanita yang dia ya'isna minal mahid, yang dia sudah tidak lagi mampu untuk haid, artinya dia sudah menopause. Min nisaikum, di antara istri kalian. Ini irtabtum, ketika kalian ragu tentang masa iddahnya, fa'iddatuhunna salah satu ashur, maka iddah mereka adalah selama 3 bulan. Walla'i lam yahid, demikian pula untuk kasus wanita yang dia belum mengalami haid karena belum baligh. Ayat ini menunjukkan bahwa wanita yang sudah menopause atau wanita yang belum haid, mereka tetap menjalani masa iddah ketika bercerai, dan masa iddahnya adalah selama hitungan bulan dengan ukuran bulan, yaitu selama 3 bulan. Al-Qurtubi menyebutkan riwayat dari sahabat Khalad bin Nu'man bahwa ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, para wanita yang ditalak mereka menjalani masa iddah selama 3 kali haid, selama 3 kali quru, yaitu 3 kali haid. Maka sahabat Khalad bin Nu'man ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan mereka yang sudah tidak lagi mengalami haid? Baik karena sudah menopause atau mereka yang belum pernah mengalami haid karena belum baligh?" Kemudian jawaban yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Khalad bin Nu'man adalah dengan Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Firman Allah di surat At-Talaq, "Walla'i ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhuri walla'i lam yahid." Bagi para wanita yang dia sudah tidak lagi mengalami haid karena menopause, maka masa iddahnya selama 3 bulan, demikian pula wanita yang dia belum mengalami haid. Nah, assalamualaikum Ustaz. Demikian jawaban dari Ustaz Amin Nur Baiz. Di acara ini Anda bisa mengajukan pertanyaan melalui email kami di tanya@konsultasisyariah.com. Kami ulangi, Anda bisa mengajukan pertanyaan melalui email kami di tanya@konsultasisyariah.com. Pertanyaan yang terpilih insya Allah akan kami bacakan di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.